Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Para hadirin sekalian, di sore hari ini, yakni di hari ke-6 Ramadan, kita bersyukur kepada Allah yang hingga hari ini kita masih berkesempatan untuk menjalankan ibadah yang mulia ini, ibadah puasa di siang hari, ibadatul qiyam at-tarawih di malam hari, dan berbagai amal kebaikan dan ketaatan lainnya, amal saleh. Bil khusus di sore hari seperti ini, kita bersyukur Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat dan merupakan amal saleh insyaallah di sisi Allah Ta'ala. Sementara kebanyakan umat ya di sore hari ini, di sore hari seperti ini, sedang hingar-bingar dengan berbagai kegiatannya. Ya, ya mereka istilahkan apa, ngabuburit atau yang lain, dengan berbagai kegiatan tujuannya mencari malam, padahal malam gak perlu dicari, dia pasti datang. Nah, ya, yang ini hiburan, yang ini nyari uang, yang ini jualan itu, macam-macam. Tapi alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengisinya dengan amal besar. Suatu amal yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan berangkat dari rumahnya menuju ke masjid, ke tempat ta'lim, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang di situ dia mencari ilmu, mencari ilmu. Kita berharap amal ini termasuk yang tersebut dalam hadis ini. Kita niat berangkat dari rumah tadi, melangkahkan kaki, mengarahkan kendaraan kita, ya, untuk mencari ilmu agama. Maka barang siapa seperti ini menempuh sebuah jalan yang di jalan itu dia mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Luar biasa. Tentu setiap hamba, setiap muslim, setiap mukmin pasti percaya, pasti beriman, dan pasti dia bercita-cita untuk sampai ke surga. Maka bagaimana dia tidak tergerak sementara Rasul memberitakan bahwa cara ini merupakan dengannya Allah mudahkan menuju surga. Dan sabdanya yang lain, Nabi juga bersabda, majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah, dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah, yang di situ mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di majlis, di majlisnya para malaikat di sisi Allah Ta'ala. Maka hadirin sekalian, memang tampak amal ini remeh. Dan amal seperti ini jarang peminatnya. Ya, beda kalau yang bagi-bagi di sana. Ya, beda kalau yang jualan ini dan itu. Itu banyak peminatnya. Yang seperti ini qalil, sedikit. Tapi memang demikianlah. Yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah itu memang sedikit, tidak banyak. Maka kita berharap, termasuk hamba-hamba yang diberikan taufik untuk meraih keutamaan, kita berharap termasuk hamba-hamba yang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini, termasuk semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang meraih apa yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mungkin kalau ada pengumumannya begini, barang siapa yang datang ke Masjid Iqib ya, tepat 4:30, maka dia mendapatkan BMW. Nah, mungkin lain ya. Nah, 5 menit berikutnya mendapatkan Avanza saja. Mungkin akan lain juga, ya. Itu memang demikian. Yang motivasi kita adalah iman. Kita motivasi dari hadis Nabi tadi, ada wujudnya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ada wujudnya, materinya? Tidak ada. Tapi itu apa yang berbicara? Yang berbicara adalah iman. Kita beriman. Beriman kepada surga, beriman terhadap janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara janji-janji tadi, janji berupa materi. Dan memang demikianlah, manusia lebih cenderung kepada materi. Bahkan kalau Anda diberi pilihan, saya kasih Anda uang 10 ribu sekarang dengan uang 100 ribu, tapi nanti kapan ya, mungkin bulan depan, ambil aja yang 10 ribu yang sekarang. Ya. Ini manusia cenderung kepada sesuatu yang bersifat materi. Padahal yang materi itu makanan, yang lainnya, atau bahkan kendaraan, ya, dipakai habis, dipakai rusak. Tapi sesuatu yang hakiki, sesuatu yang abadi, memang saat ini belum tampak. Surga belum tampak. Ya. Ridha Allah Ta'ala belum tampak. Ya. Karena memang itu nanti. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan yang berbicara lah iman. Apakah kita beriman kepada Allah? Beriman dengan Al-Qur'an, beriman terhadap Rasul, beriman terhadap sabda-sabda Rasul ataukah tidak? Maka inilah kelebihan hamba-hamba yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Allah Ta'ala ghaib. Dalam arti kita belum pernah melihat, tapi kita yakin Allah itu ada. Kita yakin kita wajib beribadah kepada Allah. Surga, neraka itu ghaib, belum pernah seorang pun melihatnya. Tapi kita beriman itu ada. Dan setiap manusia, apakah dia masuk surga ataukah neraka? Inilah al-iman yang tidak terkait sama sekali dengan hal-hal yang bersifat materi. Para hadirin sekalian, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu di tempat ini pula, bahwa kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah dialah sebagai Rabb, yakni Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Allah pencipta, Allah sang pemilik, penguasa, Allah pemberi rizki, dan Allah lah pengatur, maha pengatur. Maka kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala Esa, satu-satunya, satu-satunya pencipta. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada pencipta selain Allah. Demikian pula kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala satu-satunya pemilik alam ini, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada pemberi rizki selain Allah. Kita wajib meyakini. Ini yang kemudian disebut sebagai Tauhid Ar-Rububiyah. Demikian pula kita mengenal bahwa Allah sebagai Al-Ilah, yakni sebagai Al-Ma'bud, yang diibadai, bahwa Allah huwal mustahiq lil ibadah, berhak untuk diibadai, dan wajib atas hamba untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah katakan di ayat yang kemarin kita baca, la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud yang hak selain Allah. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, Allah lah pencipta segala sesuatu, fa'budu, maka beribadalah kalian kepadanya. Jangan beribadah kepada yang bukan khalik, bukan pencipta. Tapi beribadalah kalian kepada pencipta alam. Beribadah kalian kepada sang pengatur alam ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah, fa'budu, beribadalah kalian kepadanya. Kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Tidak ada yang diibadai kecuali Allah Ta'ala. Inilah yang kemudian disebut dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Atau Tauhid Al-Ubudiyah. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala satu-satunya, Allah Ta'ala Esa, dalam hak untuk diibadai. Tidak ada selain Allah yang berhak diibadai. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tauhidul ibadah atau tauhidul ubudiyah atau tauhidul uluhiyah ini merupakan agama para rasul. Agama para rasul, sejak rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir, agama mereka satu, ya, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak beribadah kepada selain Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Dan ini di setiap umat, setiap bangsa, ya, itu pasti Allah Ta'ala telah mengutus seorang rasul padanya. Yang misi dan tugas setiap rasul itu adalah ani'budullaha wajtanibut tagut, mengajak, menyerukan dan mendakwahkan kepada kaumnya masing-masing, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah oleh kalian segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Ini setiap rasul yang diutus itu pasti mengajak umatnya kepada ini tadi, ani'budullaha wajtanibut tagut. Dakwah mereka sama, semua rasul ini. Allah katakan, ya, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak, menyerukan, ani'budullaha wajtanibut tagut. Ya. Di surat Al-Anbiya ayat ke-25, Allah juga berfirman dengan makna yang sama, wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali pasti kami wahyukan kepada sang rasul itu bahwa la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali saya, kecuali aku, yang kata Allah. La ilaha illa ana fa'budun, maka beribadahlah kalian kepada aku. Jangan beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan ini merupakan dakwah setiap rasul sebagaimana di ayat tadi, dan secara rinci Allah sebutkan beberapa contoh bagaimana seruan dakwah tiap-tiap nabi. Contohnya Nabiullah Hud, pertama kali yang beliau sampaikan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, wahai kaumku, ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Ajakan pertama kepada kaumnya, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada untuk kalian satu ilah pun selain Allah. Yani apa ilah? Ma'bud, yang berhak diibadai. Tidak ada kecuali siapa? Hanya Allah saja. Maka ubudullah, beribadah kalian kepada Allah. Ini seruan, inilah dakwah Nabiullah Hud. Demikian pula Nabiullah Saleh. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan redaksi yang sama, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini pula ucapan Nabiullah Shu'aib. Kalau kita periksa misalnya di surat Al-A'raf ayat ke-59, ya, 65, 73, 85 ayat-ayat ini menyebutkan bagaimana ajakan Nabiullah Hud, atau bahkan sebelumnya Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib alaihimussalam, alaihim assalam jami'an, mereka mengucapkan kepada kaumnya, mengajak pertama kali, ajakan pertama kepada kaumnya, ajakan kepada apa? Untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, baik itu batu, baik itu kuburan, baik itu patung yang dikeramatkan, atau gunung, atau matahari, atau bulan. Ada kaum yang menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah bulan, meyakini bahwa batu, pohon, berhala, izadi memiliki barokah, memiliki pengaruh, memiliki kekeramatan, memiliki kesaktian. Ya. Maka para nabi tadi mengajak kaumnya, mengingatkan kaumnya, karena mereka sayang kepada kaumnya. Apabila praktek peribadatan kepada selain Allah ini terus terjadi, maka akan menimbulkan kerusakan. Mereka sendiri akan merugi. Mereka sendiri akan tertimpa musibah. Maka diingatkan, karena kasih sayang ini tadi, diingatkan pula dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, ya qaumi, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Dan umat manusia sebenarnya sejak zaman Nabiullah Adam, sepeninggal Nabiullah Adam itu hingga 10 generasi setelahnya, mereka berjalan di atas ibadah kepada Allah. Tetap di atas prinsip ini. Tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hingga 10 generasi setelahnya. Sampai akhirnya di sebelum Nabiullah Nuh alaihissalam terjadi penyimpangan, ya, mereka meyakini adanya barakah pada patung-patung tokoh-tokoh besar yang mereka buat, ya, mereka sangat cinta kepada tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh orang saleh yang telah wafat meninggalkan mereka, sampai mereka mengkultuskannya, sampai mereka beriktikaf di dekat kuburan atau dekat patung-patung yang mereka buat, menyerupai orang-orang saleh itu tadi. Sehingga akibat sikap ekstrim, akibat sikap berlebihan ini tadi, mereka terjatuh kepada berdoa kepada patung-patung ini. Akhirnya mereka mengibadai patung-patung tersebut. Di samping ibadah mereka kepada Allah, mengibadai Allah juga mengibadai patung-patung ini. Ya, kenapa? Karena diyakini patung-patung itu, berhala-berhala tersebut, memiliki kesaktian, memiliki nilai keramat. Mereka meyakini bahwa dengan berdoa kepada patung-patung itu lebih dikabulkan oleh Allah, katanya. Kalau berdoa langsung kepada Allah kesulitan, tapi berdoa kepada patung-patung ini lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengibadahi patung ini. Berdoanya kepada patung ini, tidak hanya berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada patung. Maka para rasul Allah kirim, Allah utus untuk mengingatkan kaumnya, "An'budullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Ya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah, sehingga agama para rasul, mulai rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan misi yang sama, yaitu mengajak kepada beribadahan kepada Allah satu-satunya, meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Inilah kalimat La ilaha illallah. Allah berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah aku diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan segala amal ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi, beribadah kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah, ini merupakan agama para rasul sejak rasul pertama hingga rasul yang terakhir. Kemudian, beribadah kepada Allah satu-satunya ini merupakan tujuan utama diciptakannya manusia. Allah berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Sehingga manusia, tidaklah manusia diciptakan, tidaklah jin diciptakan kecuali apa? Agar mereka beribadah kepada Allah satu-satunya. Dalam salah satu hadis yang disebut dengan hadis Al-Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa'a fajtalathumus syayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya hunafa, lurus di atas tauhid. Aku ciptakan hamba-hambaku lurus di atas tauhid, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya. Ini awal asli penciptaan manusia. Allah ciptakan dalam keadaan hunafa, bersih, murni, lurus di atas agama tauhid. Fajtalathumus syayatin fa'amaratuhum bi ayyushriku bi syai'a. Kemudian ternyata syaitan datang menggelincirkan mereka, menggelincirkan hamba-hamba Allah itu yang tadinya berjalan dalam keadaan bersih, murni di atas tauhid, digelincirkan oleh syaitan. Fa'amaradhum, maka syaitan pun memerintahkan hamba-hambaku itu untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah. Awalnya murni, awalnya bersih. Karena memang demikianlah Allah ciptakan mereka selalu beribadah, dalam kondisi beribadah kepada Allah. Kemudian digelincirkan oleh para syaitan, iblis dan bala tentaranya. Maka mereka pun menyimpang, terjatuh kepada peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, para hadirin sekalian, bahwa beribadah kepada Allah satu-satunya, inilah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah apa? Bermakna beribadah kepada Allah satu-satunya, meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Inilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahwa setiap hamba harus yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah satu-satunya. Selain Allah tidak berhak diibadai dan tidak boleh diibadai. Sehingga ajakan la ilaha illallah ini tidak lagi berbicara tentang bahwa tidak ada pencipta selain Allah, bahwa tidak ada yang mengatur alam kecuali hanya Allah. Bukan bicara masalah ini. Nah, memang betul. Kita seorang mukmin wajib meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada mengatur kecuali Allah. Seorang mukmin harus meyakini ini. Tidak boleh dia meyakini ada pencipta lain selain Allah. Namun kalimat la ilaha illallah itu lebih dari itu. Sudah lagi tidak berbicara tentang bahwa di alam ini tidak ada pencipta kecuali Allah, tapi ajakan dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Kenapa? Karena keyakinan bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, ini keyakinan yang sama-sama diterima oleh umat manusia. Fitrah mereka yang bersih telah meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Matahari, bulan, bintang, siang dan malam, langit dan bumi, ini Allah yang menciptakan. Tidak ada manusia yang berakal sehat meyakini bahwa patung-patung itu yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada. Atau ada tokoh orang soleh misalnya yang mampu menciptakan ini. Tidak ada. Mereka dengan fitrahnya menyadari bahwa alam yang sangat menakjubkan ini, itu semuanya adalah Allah yang menciptakan. Maka diajak la ilaha illallah, bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan langit ini, yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan manusia sejak awal hingga akhir, semuanya. Karenanya di surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, beribadahlah kalian kepada rabbukum, rabb kalian Allah taala. Sudah kita terangkan di depan tadi apa makna rabb? Yani al-khaliq, pencipta. Ar-razik, memberi rizki. Al-Malik, penguasa dan pemilik. Al-Mudabbir, yang mengatur. Maka beribadalah kepada Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian. Allah yang mencipta. Beribadalah kepada Allah. Beribadalah kepada Rabb ta'ala, yang kita yakin tadi di depan bahwa tidak ada Rabb kecuali Allah. Maka berarti pula beribadahlah kalian kepada Rabbul Alamin, yang tidak ada Rabb selain Dia. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini adalah ajakan untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah, apapun dia, siapapun dia. Inilah kewajiban setiap hamba. Ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah qadha, yakni memutuskan dan mewajibkan, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Qul ta'alu atru ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu, ta'alu, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Yakinilah, imanilah bahwa Allah Ta'ala satu-satunya berhak diibadai. Jangan kalian sekutukan dengan sesuatu apapun. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintah oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, yang selesai sudah masa istirahat, saatnya kalian, engkau bangkit, kum, bangkitlah kamu sekarang, fa'andir, berilah peringatan kepada kaummu, ingatkan kaummu. Maka Nabi mengajak mereka, ya ma'asyaral Arab, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai bangsa Arab sekalian, katakan la ilaha illallah. Ayo, la ilaha illallah, yakni tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan sukses. Ya. Orang Arab faham apa makna la ilaha illallah. Apa makna ilah? Yani tidak ada ma'bud yang berhak, yang pantas diibadai kecuali Allah. Sehingga tinggalkan segala ma'bud ini. Kalian beribadah ke banyak berhala, ke banyak para dukun, ke banyak tukang sihir. Maka tinggalkan semuanya, tapi beribadahlah kalian kepada Allah satu-satunya. Baik, tampaknya waktu sudah masuk. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.